نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، إن شاء الله kita kembali pada pembahasan kita dari kajian kita Qaulul Mufid Fadilat Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan pertemuan sebelumnya kita bahas tentang hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita dalam sabdanya, "Tattabi'anna sanan man kana qablakum hadwal quddati bil quddah hatta law dakhalu jumratabin la dakhaltumu." Qalu ya Rasulullah al-Yahudu wal-Nasara qala faman, atau dibaca al-Yahudu wal-Nasara qala faman. Dan Nabi SAW, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti tradisi atau jalan hidup orang-orang sebelum kalian dengan ukuran bagaikan sehelai dari bulu panah demi sehelai dari bulu panah, jadi sedikit-sedikit, sampai apabila mereka masuk ke dalam lubang biawak, sungguh kalian pun akan ada yang masuk terhadapnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu orang Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab, qala ana, siapakah orang? Jadi kalau bukan mereka. Ngambilkan Nabi Din rahimani wa rahimakumullah jami'an, dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin bahwasanya min fawaidi hadzal hadits, min fawaidi hadits, termasuk di antara faidah-faidah hadits adalah ma aradahu al-mu'allif bi siyaqihi, apa yang diinginkan oleh mu'allif dalam menyebutkan hadis ini, memaparkan hadis ini, bahwa ana ba'd hadhihi al-ummah, yaitu bahwasanya sebagian dari umat ini ya'budul awthan, ada yang beribadah kepada berhala atau yang menyembah berhala. Li'anna min sunani man qablana, karena peribadatan kepada berhala, berhala itu adalah merupakan tradisi atau kebiasaan orang-orang sebelum kita. Waqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi telah mengabarkan sallallahu alaihi wasallam, annana sanattabi'u, bahwasanya kita atau umat ini akan mengikuti mereka. Sebagian umat ini akan mengikuti mereka, dan hal ini telah terjadi seperti apa yang Rasulullah SAW habarkan. Ketika mereka dulu ada yang beribadah meminta-minta na'am kepada orang-orang sholat atau kepada para nabi, padahal mereka sudah tidak ada, maka di tengah-tengah umat ini pun ada yang melakukan hal itu atau hal yang serupa, sebagaimana Rasul SAW khabarkan. Kemudian faedah yang kedua, wa yustafadu aydan, dan bisa diambil faedah pula, min bahwal kalam, atau min mafhumil kalam, atau min madmunil kalam. Bahwal kalam itu bisa mafhumil kalam, apa yang dipahami dari pembicaraan atau apa yang terkandung dari pembicaraan bisa diambil faedah darinya adalah at-tahdhir, adanya peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min mutaba'ati man qablana, dari mengikuti orang-orang sebelum kita dalam apa? Fi maksiatillah, dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang jelas-jelas diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umat ini jangan sampai mengikuti orang-orang sebelum kita dalam berbagai kemaksiatan yang dulu mereka lakukan. Seperti yang dilakukan orang-orang yang ashabul hiyal, cari-cari alasan supaya apa? Nah, bisa menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini orang Yahudi kerjaannya. Taib atau makan barang-barang yang haram, nah, seperti riba, atau ya melakukan perkara-perkara yang jelas merupakan kezaliman. Hal itu dilakukan orang Yahudi. Tidak peduli siapa saja, karena hawa nafsu mereka berdiri. Nah, orang dekat, orang jauh, bahkan orang dekat, orang jauh bahkan orang dekat bermaksiat dengan baik orang tua sendiri, berbuat jahat dengan ibu sendiri. Thank you. siksa, ya, petaka, musibah baik di dunia, kemudian di akhirat terlihat. Maka nikmatul hidayah, nikmat sunnah, nikmat talabul ilmi, nikmat bisa, ya, nggak berlomba-lomba dengan mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah, mendakwahkan sunnah, ini nikmatul azimah, luar biasa. Sebagian manusia tersibukkan dengan perkara-perkara yang sia-sia, sebagian manusia tersibukkan dengan perkara-perkara yang menandakan murka Allah. Sebagian manusia, ya, tersibukkan dengan perkara-perkara yang membuat mereka hina di dunia dan di akhirat. Dan kadang mereka menganggap itu sebuah apa? Apa amal soleh? Mereka anggap sebuah perjuangan. Mereka anggap sebuah apa? Ibadah. Maka khalifatin, nikmat kedin, nikmat hidayah, nikmat sunnah yang Allah anugerahkan kepada kita, ini betul-betul wajib kita syukuri. Ya. Kita wariskan. Nah, ini semuanya mudah-mudahan jalan ini kepada generasi setelah kita. Baik. Kemudian yang kelima, annahu kullama talal 'ahdu bainal insani wa bainal insan. Bahwa setiap, ya, kali masa semakin jauh, ya, panjang antara manusia dengan masa turunnya risalah, masa nubuwah, setiap kali masa itu terbentang jauh, waktu terbentang jauh, ya. Nah, antara seseorang dengan risalah, masa itu turunnya petunjuk wahyu risalah kepada nabi yang diutus, ya. Fa inna yakunu abadan, maka masa tersebut ketika semakin jauhnya dari masa risalah semakin jauh dari kebenaran, karena sudah semakin meredup atau berkurang ilmu dan ahlinya. Nah, ketika sebagian ulama itu meninggal, kelompok ulama yang betul-betul berfit ilmi sampai diistilahkan, ya, telah hilang setengah ilmu, telah hilang atau telah berkurang setengah ilmu. Kenapa? Yang menampung ilmu di dalam diri mereka, ya, telah pergi menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk selama-lamanya, berkurang. Baik, seperti baru-baru ini kita ditinggalkan dalam beberapa bulan ini oleh dua ulama kibar dunia, Syekh Hasan, na'am, rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad Al-Athibi, rahimahullah ta'ala. Kaum muslimin atau ulama-ulama yang ada mengakui keberadaannya, bahwasanya tidak ada yang lebih alim pada zaman ini, seperti yang dimaksudkan kepada Syekh Al-Adab, setelah Syekh Al-Bani dalam ilmu hadis, ilmu ini fununun ilmu syadat ala wajil'ab, ya, melainkan beliau diantaranya yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala panggil untuk menghadap kembali salmalam wafat, meninggal. Allah ya Rahman, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menempatkan di dalam rahmatnya, di sisinya, di dalam jannahnya. Jadi semakin jauh masa dari zaman kenabian semakin jauh dari kebenaran. Lianu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara an mustaqbal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang masa depan, walam yukhbir anil hadir, dan tidak menghadirkan masa yang terjadi pada waktu itu. Wali anna min sunani man qablana, dikarenakan bosnya dari tradisi orang-orang sebelum kita, zaman-zaman sebelum fatrah dan sebelumnya, annahu lam yatal alaihim al-amad, bahwasanya setiap waktu semakin lama berlalu, qasat qulubuhum, semakin keras hati-hati mereka, karena ya redupnya ilmu, jauhnya ilmu, tidak adanya bimbingan ilmu, atau ya meninggalkan ilmu. Akhirnya apa? Semakin jauh. Dan waktu berlalu semakin keras hati-hati mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, dalam surat Al-Hadid ayat 16, Allah Ta'ala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitab min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Al-ayat. Ya. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, belumkah datang waktunya? Belumkah datang waktunya, masanya untuk orang-orang yang beriman, untuk mereka tunduk hati-hati mereka, dan untuk mengingat, karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah? Nah, datang waktunya untuk orang-orang beriman untuk tunduk hati-hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran, karena sudah lama dilupakan. Ya. Bukankah sudah datang waktunya untuk orang yang beriman, mereka tunduk hati mereka mengingat Allah dan apa yang diturunkan dari kebenaran? Walayakunukan lagi notuduh, janganlah seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka, kemudian waktu itu lama berlalu, ya, kitab tidak digubris lagi, tidak diamalkan, tidak diindahkan, tidak dipelajari, berlalu waktu yang panjang, akhirnya apa? Maka saat dulu, maka keraslah hati-hati mereka, dan kebanyakan di antara mereka menjadi orang yang fasik, keluar dari ketaatan. Keluar dari ketaatan, jauhnya daripada ilmu, jauhnya daripada amal ilmu, membuat keras, kaku, kasar, susah. Maka ketika seorang dimudahkan untuk taat, ibadah, beramal soleh, mengkaji ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, ini nikmatun Allah. Nah, karena itu berlomba-lomba dalam jalan yang sangat mulia ini. Ya. Berlomba-lomba untuk ta'awun, tolong-menolong dalam ya, menghidupkan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Agar menjadi pelita cahaya, membukakan cahaya, menjadi asbabul khair, menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Alhamdulillah ya, di tengah kondisi yang seperti ini ada banyak yang tergugah ingin masyaallah beramal saleh, ingin punya ini, punya punya ini, dukung ini, ingin dukung itu. Ya, baik, mungkin kita kecil-kecilan tahu dengan apa yang mungkin kita bisa kerjakan. Nanti yang Allah berikan kelebihan rezeki ingin ya. Nah, baru kalau jami'an mendukung untuk perjuangan yang sangat mulia ini dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, dengan apa yang Allah titipkan kepada mereka. Kan berdiri yang satu ingin buat masjid, yang satu ingin buat makna, tapi siapa yang nanti memakmurkan, meramaikan itu semuanya? Siapa yang memberikan ya bimbingan kepada umat kalau itu semuanya pada pingin? Ya, karena para kaum jami'an tentunya perlu juga doa atau talabatul ilmi yang sabar menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan bagi manusia, baik di kampung, di gunung, di kota, di pesisir atau di pedalaman. Baik, maka ikhwanuddin rahimani wa jami'an, nah pentingnya kita terus menghidupkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan majelis-majelis ilmu, jangan sampai manusia ya terus berlalu dengan waktu yang panjang jauh dari bimbingan, akhirnya keras, kaku, kasar hati mereka, susah untuk diarahkan. sampai sebagian sudah bina yang kecil-kecil saja, yang tua-tua sudah susah, kebanyakan susah, sampai ada sebagian yang ingin yang berbagi kebaikan, mengajak baik, walaupun tidak bisa, belum berani memiliki ilmu, tapi ingin mengajak yang lain untuk selamat. Akhirnya ya kata menegur dengan kata-kata itu sudah bisa, ya, mengingatkan yang tua sepuluh di sini pak, karena memang kerja apa istilahnya dipekerjakan sini pak, ini apa korek, akhirnya korek dinyalakan terus didekatkan kena kakinya, panas-panas, ya makanya sampai itu sujud sholat. Ini dunia, tapi dunia seperti itu pak sih ya, apalagi nanti. Alhamdulillah ya. Kadang-kadang badan saya seperti ini baru sadar sebagian. Nah, tentunya untuk kemudian semakin sadar ya perlu bimbingan ibu, maka amat sangat diharapkan karena kedim rahimani wa jami'an talabatul ilmi yang terus belajar ilmu kemudian juga menyampaikan ilmu tersebut sesuai dengan kemampuannya agar sama-sama kita bisa kembali kepada Allah, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, tidak kaku kasar keras hatinya, akhirnya tidak tahu kebenaran, akhirnya kebenaran ditolak karena ketidaktahuan. Sebagaimana tadi dalam ayat ini, jadi kaku kasar keras orang-orang sebelum kita yang diberikan Alkitab karena jauhnya daripada mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'idakana turun amat kemudian sih mengatakan apabila ya lama waktu yang lama itu menjadi sebab adikah suatu kalbi, apabila nyata waktu yang lama itu menjadi sebab untuk kerasnya hati fiman qablana pada orang-orang sebelum kita. Maka juga hari itu akan menjadi sebab kaku keras kasarnya hati ya, lamanya waktu dalam keadaan tidak terbimbing dengan ilmu, tidak ada bimbingan ilmu, tidak ada ya, ya arahan untuk ilmu. Wa yashhadu bidzalika ma jaa fi Al-Bukhari, dan telah mempersaksikan hal ini apa yang datang dalam riwayat Al-Bukhari bin hadis Anas radhiyallahu anhu, dari hadis Anas radhiyallahu anhu qala, bahwasanya beliau berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata sahabat Anas radhiyallahu anhu, la ya'ti 'ala an-nasi zaman illa wa ma ba'dahu asyad, tidaklah datang sebuah masa, tidaklah datang satu zaman melainkan na'am zaman yang datang setelahnya itu lebih buruk, lebih jelek dari zaman-zaman sebelumnya. Jadi zaman setelahnya lebih buruk, lebih jelek dari zaman-zaman sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan, apakah ya masalah makanan minuman? Bukan masalah makanan, makanan minuman, kendaraan ya. Wah, semakin luar biasa kemudahan. Nah, tetapi kenapa hal itu terjadi semakin buruk? Karena semakin minim, semakin sedikit ya. Siapanya? Ulamanya, para pewaris para nabi yang merupakan pelita, yang merupakan apa, obor atau penerang bagi hati manusia, yang menyampaikan ayat-ayat Allah, yang menyampaikan sunnah-sunnah Rasul, yang menjelaskan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Penuntun rahimani wa rahimakumullah, maka bersyukurlah atas nikmatul hidayah wa nikmatus sunnah wa nikmat tahtalabil ilmi, karena ini merupakan anugerah yang luar biasa di zaman yang penuh dengan fitnah dan semakin jauhnya manusia dari kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah dan kami benar-benar dan bermanfaat sallallahu subhanahu wa taala.